بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bertahmid bersyukur kepada Allah عز وجل yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan majalisul ilmi, halaqatul ilm yang rutin kita lakukan sebagaimana biasa, jadwal-jadwal rutin majelis ilmu, halaqah ilmu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin. Kita melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita harus khatamkan buku ini baru pindah buku yang lain, menyisakan sekitar 12 hadis. Barakallahu fikum. Majalisul ilm seperti ini barakallahu fikum terus diadakan, kelanjutan dari apa yang telah kita lakukan selama ini. Barakallahu fikum, dan ini yang insyaallah barokah. Tidak hanya beramal selama Ramadan, tidak hanya majelisul ilm selama Ramadan, tapi sepanjang hidup kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita semua bisa terus di atas ilmu, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, beramal saleh sampai akhir hayat nanti insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih pada pembahasan bab yang ke-562. Bab-bab ini menjelaskan tentang adab-adab Islam, tentang tata cara duduk. Kita sudah pernah membahas tentang masalah qurfusa, tentang tarabbu', tentang duduk dengan wisadah. Sekarang yang kita kaji masalah ihtiba, menggunakan habwah. Dan bab-bab yang setelahnya juga masih berkaitan dengan adab-adab Islam terkait dengan kaifiyah duduk, majlis, dan segala macamnya. Apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang. Kita sebagai seorang muslim tentu melaksanakan yang dibimbingkan dalam Islam dalam bab-bab ini dalam rangka mengamalkan sunnah, dalam rangka untuk imtithal melaksanakan perintah, dapat pahalanya, dapat barokahnya insyaallah, dan meninggalkan hal-hal diharamkan dalam bab ini. Duduk yang diharamkan tinggalkan. Cara majlis yang diharamkan tinggalkan. Dalam rangka untuk intisal juga. Melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan. Semoga meraih barokah daripadanya. Barakallahu fikum. Sekedar mengingatkan. Al-ihtiba. Duduk menggunakan habwah. Itu ada dua hukum. Habwah, kain yang melingkar, yang diikat, yang dijahit, dilingkarkan, ditaruh di lutut kita dan di punggung kita. Duduknya begini. Ada yang diperbolehkan dan diharamkan. Yang diharamkan apabila nampak auratnya. Sebab dia mengangkat betisnya, lututnya di atas. Diikat dengan habwah, dengan punggungnya. Ketika dia tidak menggunakan sarawil dan yang semisalnya, nampak auratnya, haram hukumnya. Itu habwah yang diharamkan dikarenakan ada unsur ini, nampak auratnya. Namun barakallahu fikum, apabila tidak nampak auratnya, dia menggunakan sarawil panjang, menggunakan sarung, sehingga dia duduk habwah, aman, tidak ada masalah. Sebab Nabi kita Muhammad melaksanakannya barakallahu fikum. Itu ringkasnya. Telah kita bahas hadis yang pertama dalam bab ini. Sekarang kita baca bab yang kedua, hadis yang kedua dalam bab ini. Hadis nomor 1183. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala haddathana Ibrahim al-Munzir. Qala haddathani Ibn Abi Fudayk. Qala haddathani Hisham bin Sa'ad An-Nu'aym ibn Mujammir an Abi Hurairah qala. Beliau mengatakan, ma ra'aitu hasanan qat illa sabu aynaya dumu'a. Aku tidak pernah melihat Hasan, ini bin Ali, semoga Allah meridainya, melainkan kedua mataku ini mengalirkan air mata. Saya menangis lihat dia. Ini kata Abu Hurairah. Setiap kali aku melihat Hasan bin Ali, saya menangis. Mata saya berlinang. Kenapa? Kata beliau, wa dzalika anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fawajadani fil masjid. Sebabnya adalah dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu pada suatu hari keluar dari rumahnya mendapati aku di masjid. Fa akhadha bi yadi. Beliau pun menggandeng tanganku. Fantalaqtu ma'ahu. Aku pun berangkat bersama dengan beliau berdua. Fama kallamani hatta ji'na suq Bani Qainuqa. Beliau tidak mengajak aku bicara hingga kita datang ke pasar Bani Qainuqa, orang Yahudi. Fatafa fihi wa nazar. Beliau mengelilingi pasar itu dan mencermati itu pasar. Thumma sarafa. Kemudian beliau pulang. Wa ana ma'ahu. Dan saya masih bersama dengan beliau. Hatta ji'na al-masjid. Hingga kami datang ke Masjid Nabawi. Fajalasa. Beliau duduk. Fahtaba. Dan berhabwah. Atau syahid. Duduk menggunakan habwah. Artinya apa ini? Beliau melaksanakannya. Artinya apa? Boleh. Ini apabila tidak nampak auratnya. Paham ya? Beliau itu berhabwah, diangkat itu betisnya, ada kain yang diikatkan antara lututnya beliau dengan punggungnya beliau. Terusnya begini. Itu boleh. Belum melaksanakannya dan tidak nampak auratnya. Summa qala. Lalu beliau mengatakan, aina luka? Mana si luka? Luka itu mana aslinya adalah anak kecil. Anak kecil yang tidak punya apa-apa. Itu panggilan untuk anak kecil. Kita panggilnya apa nih? Le, cung, nak, gitu ya. di sana menggunakan bahasa luka. Aina luka? Mana si luka? Siapa dipanggil ya, Kang? Al-Hasan bin Ali, cucunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Zaman sekarang manggilnya bocil. Mana bocil? Bocah kecil kan gitu ya. Hadza huwa. Aina luka? Ud'uli luka. Mana si luka? Panggil untuk aku si luka. Qala faja'a Hasanun yashtaddu. Langsung datang Hasan, larinya kencang menuju beliau. Fawqa fi hijri, langsung menjatuhkan dirinya di pangkuannya Rasulullah SAW. Thumma adkhala yadahu fi lihyatihi. Kemudian Hasan ini memasukkan tangannya ke jenggotnya Rasulullah SAW. Bukannya terus menginginkan jenggotnya Rasul. Masih kecil gitu ya. Kepada kakeknya sendiri. Qala thumma ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu fahu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka mulutnya Hasan. Fa yadkhulu fahu fi fihi, dan memasukkan mulutnya dia ke mulutnya Rasul, dicium bibirnya Hasan. Menunjukkan boleh. Kakek, orang tua mencium bayi, anak kecil, dicium pipinya, dicium bibirnya. Itu kasih sayang. Tidak ada unsur yang lainnya. Barakallahu fikum. Thumma qal. Belum mengatakan setelah itu. Allahumma inni uhibbuh. Fahbibhu. Wahibba man yuhibbuh. Ya Allah, aku mencintai cucuku ini. Aku mencintai Hasan. Maka cinta dia ya Allah. Dan cintailah siapapun yang mencintai dia. Selesai. Ini hadis Hasan. Barakallahu fikum. Bihadal isni ini Hasan. Selesai. Ikhwanul Muslimin azakumullah, ini hadis dibawakan sama al-mu'allif rahimahullah untuk menerangkan bolehnya ihtiba. Fajalasa fahtaba. Beliau duduk dan berhabwa. Boleh. Asalkan apa? Enggak nampak auratnya. Diterangkan kemarin boleh entah duduk santai, duduk ketika mendengarkan taklim, duduk ketika khatib sedang berkhutbah, jumatan, boleh. Ingat, selama tidak nampak auratnya. Sehingga kalau mau berhabwa ya, pakai sirwal, pakai sarawil, sarung atau jubah, atau mengikatkan habwa begitu. Dan itu santai, sangat nyaman. Apalagi kainnya agak lebar begitu, selebar begini, tebel, empuk. Gitu. Nyuk, sudah. Atau dirinya lebih nyantai, lebih rayit, lebih enak. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau nampak auratnya. Barakallahu fikum. Baik, ada faedah yang lain. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita mangkobahnya Al-Hasan bin Ali semoga Allah meridai keduanya. Mangkobah itu keistimewaan. Manakib, kemuliaannya beliau. Yang pertama sebagai cucu Rasulullah SAW. Yang kedua, sahabiyun jalil. Sebagai seorang sahabi. Yang ketiga, yang disebutkan dalam riwayat ini. Rasul mencintai Hasan bin Ali. Berdoa, memohon kepada Allah. Supaya Allah mencintai dia. Maka Hasan bin Ali dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mendoakan orang-orang yang mencintai Al-Hasan supaya Allah mencintai dia. Ini manakib namanya, Pak. Cucu kesayangan Rasulullah SAW Al-Hasan. Keutamaan yang lain disebutkan dalam hadis yang lain, Hasan dan Husain dua-duanya sayyida syabab ahli jannah. Sayyid tokohnya para syabab penghuni surga. Artinya apa? Hasan dan Husain min ahli jannah. Ini syahada. Di surga nanti sebagai sayyidnya. Tokohnya. Kenapa dikatakan syabab? Karena Rasul bersabda kala itu mereka berdua masih syabab, belum tua. Sehingga seusia mereka berdua syabab, Hasan, Husain, sayyid mereka semua di surga nanti. Hakata. Meskipun di surga nanti semuanya umurnya sama. Nanti akan berubah semua dengan usia yang sama. Tapi ketika di dunia, Rasul mengatakan demikian, Hasan dan Husain masih sebagai sahabat. Barakallahu fikum. Wada insyaallah ya. Faedah yang lain fanatina azakumullah adalah hadis ini menerangkan kepada kita masyru'iyatu hubbil Hasan. Syariat mencintai Al-Hasan bin Ali. Jadi bukan semata-mata kecintaan jibiliyah fitrah, bukan. Ini namanya mahabbatun syar'iyah. Ketika kita mencintai Hasan karena dia sebagai cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia sebagai seorang sahabi, karena dia dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada pahala bagi orang yang mencintainya, maka mencintai Hasan mahabbah syar'iyah, kecintaan yang syar'i. Ibadah begitu. Berpahala, ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Allah mencintai fulan. Kalau antum mencintai Hasan, Allah mencintai antum. Dan itu pahala yang sangat besar. Kata para ulama, laisa sya'nu an tuhibba. Perkaranya bukan engkau mencintai Allah. Banyak yang mengaku. Walakin sya'na kul sya'ni an tuhabba. Tapi yang terpenting, engkau dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini jelas keutamaannya. Tapi kalau kamu, aku cinta Allah, perlu pembuktian. Banyak orang yang dusta dalam masalah pengakuan. Tapi kalau Allah mencintai kamu, Allah mencintai hambanya, pasti. Dan itu pahalanya sangat besar. Orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, termasuk minal awliya, termasuk para wali. Apa dalilnya? Hadis al-wali. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Tafsir Sahih Bukhari, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man 'ada li waliyan faqad baratu bil muharabah." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku terang-terangan memerangi dia. Dan kata Rasul mengatakan, Allah mengatakan, dan tidak ada satu amal pun yang lebih aku cintai pada hamba-hambaku melainkan amal fardu yang dia kerjakan. Lanjut. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hadis syahid. Dan hambaku ini terus taqarrub kepada aku dengan amal-amal nafilah, amal-amal sunnah selain yang wajib, hingga aku mencintai dia. Itu pahalanya. Fa idza ahbabtu, kalau aku mencintai hambaku tadi, maka aku sebagai matanya yang dia melihat dengannya. Aku sebagai telinganya, pendengarannya, ini yang dia mendengar dengannya. Aku sebagai tangannya, yang dia memukul dengannya. Aku sebagai kakinya, yang dia berjalan dengannya. Artinya kata para ulama, hamba tadi mencapai tingkatan ihsan. Ada Islam, naik lagi, iman, naik lagi, ihsan. Semua anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya. Diberi taufik, diberi hidayah, selalu dijaga dari kemungkaran, dari dosa. Kenapa? Allah mencintai dia. Kalau dia memohon kepada aku, saya kasih. Kalau dia memohon taubat, akan saya lindungi. Itu mana hadisnya, Irwan. Ini hatta uhibba, Allah mencintai dia. Sehingga ketika seorang hamba dinyatakan Allah mencintai dia, artinya hadza minal awliya, termasuk para wali. Di antara cara dan upaya untuk mendapatkan mahabbatullah, yang pertama amal fardu. Kerjakan amal-amal yang wajib. Semua hal. Yang kedua amal nafilah. Kerjakan semua amal-amal yang sunnah, yang nafilah. Entah pada sholatnya, pada puasanya, pada amal-amal yang lain. Ada yang fardu, ada yang nafilah. Kerjakan yang fardu, kerjakan yang nafilah sunnah. Yang ketiga, yang kita bahas sekarang ini. Apa itu? Mahabbatul Hasan. Engkau mencintai Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridainya. Barakallahu fikum. Mengatakan, wa ahibba man yuhibbu. Ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai cucuku ini. Doanya Rasulullah SAW. Sehingga ada syariat mencintai Al-Hasan bin Ali. Mahabbahnya syariat, syar'i. Berpahala, ada keutamaannya. Dipahami ya? Dan ini adalah akidah Ahlussunnah. Bisyarah bagi Ahlussunnah. Dan ini sebagai pukulan telak. Bantahan langsung kepada kaum Rafidhah, kaum Syiah. Kenapa? Kalau Syiah cinta Husain, benci kepada Al-Hasan. Ahlussunnah cinta Hasan, cinta Husain, dua-duanya. Mahabbah syar'iyah. Semuanya tujuannya Rasulullah SAW. Untuk Al-Hasan, hanya Ahlussunnah mencintainya. Jangan baik-baik. Kaum Rafidhah, Syiah, sampai hari ini, enggak suka sama Hasan. Enggak suka. Dibenci sama mereka. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena Al-Hasan bin Ali ini, barakallahu fikum, memiliki akidahnya Ahlussunnah. Apa itu? Mencintai Abu Bakar wa Umar. Husain juga demikian, sama. Cuman Hasan yang tegas mengatakan demikian. Ditanya oleh mereka tentang Abu Bakar wa Umar, dikatakan wazir jadi. Mereka ini menteri-menterinya kakekku. Abu Bakar wazirnya kakekku. Umar wazirnya kakekku. Huma wazir jadi. Dimuliakan. Ditinggalkan sama mereka. Sampai hari ini. Maka jangan heran mereka selalu mengeluh-eluhkan siapa? Husain, Husain, Husain, Husain, Husain, Husain. Akala. Mencintai Husain tapi hulu, melampaui batas. Sampai merdeka yang melampaui batas saja yang ada ya, Pak. Barakallahu fikum. Hasan dibenci. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi ini kabar gembira bagi Ahlussunnah yang mencintai Al-Hasan bin Ali. Bantahan telak untuk kaum Rafidhah dan kaum Syiah yang mereka membenci Hasan bin Ali. Kalau Ahlussunnah barakallahu fikum mereka mencintai semua Ahlul Bait. Semua yang masuk kategori Ahlul Bait dicintai dengan syarat satu, muslim. Yang kafir mohon maaf, sama dengan kaum kufar yang lain dibenci. Yang kedua di atas sunnah. Betul-betul muslim yang di atas sunnah. Di atas sunnah jadduhum. Kakek mereka Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka ala dan riwayah sesat, menyimpang, dibenci. Sama dengan ahli bid'ah yang lain, wala karamah. Nasab enggak bisa merubah segala, enggak bisa merubah keadaan mereka. Menyimpang, menyimpang. Dicintai dengan dua ketentuan. Muslim bukan kafir, di atas sunnah, di atas sunnah bukan orang yang menyimpang yang sesat. Paham ya? Dicintai karena apa? Dikarenakan kerabatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam, dihormati, dimuliakan sebagaimana memuliakan kerabat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hada wabah. Faedah yang berikutnya lagi ialah mulatafatun Nabi Sallallahu alaihi wa sallam lesugari sin, sikap lembut yang ditunjukkan Nabi kita Muhammad SAW kepada anak kecil. Entah kerabatnya, cucunya, anaknya, anaknya para sahabat, anaknya orang lain, kaum muslimin. Beliau dikenal orang yang sangat rahim, sangat rahmah, ikhwan. Sangat lembut, sangat menyantun, sangat mencintai, menyayangi anak kecil dari kalangan kaum muslimin, terutama dari kalangan kerabatnya Rasul. Banyak riwayat yang ada. Hadis juga banyak yang menggambarkan bagaimana beliau SAW sangat perhatian dengan anak kecil, menyayangi mereka, menyantuni mereka, lembut dengan mereka, bergurau dengan mereka, kadang bermain-main dengan mereka, bercanda dengan mereka, itu beliau. Sehingga paling disukai sama cucu beliau, anak beliau, dan anak-anak kaum muslimin. Hadza huwa. Dan nampak dari sini, manggil cucunya, "Ainda luka? Mana luka ini? Panggil untuk saya si luka." Panggil. Langsung datang cucunya. Tanda apa ini? Sangat mencintai kakeknya. lari langsung kubruk ke pangkuannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Langsung naik singkotnya lagi. Masyaallah. Yang kedua apa? Beliau mencium Al-Hasan bin Ali. Itu namanya ciuman rahmah. Qublatur rahmah. Barakallahu fikum. Difahami ya? Maka begitu pula barakallahu fikum seharusnya orang-orang tua gitu. Harus ada rasa rahmatus saghir, mencintai, merahmati, menyayangi anak kecil. Entah anaknya atau cucunya, anak kerabatnya atau anak kaum muslimin yang lain. Wah, kada seharusnya seorang dai, ustaz, syekh, muballigh harus memiliki perangai ini. Namanya mulatafatus saghir, sikap yang lembut pada anak kecil. Assalamualaikum. Jangan merasa angkuh. Jangan merasa sudah menjadi dai, menjadi mubalig, jadi ustaz, jadi orang besar, enggak mau sama anak kecil. Kamu siapa? Enggak tahu sama saya. Jangan begitu. Ada mutakabbir. Tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, di samping mulatafah juga menunjukkan akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya satu ini. Dan itu dikerjakan dengan dorongan akhlakul karimah ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, bukan pencitraan. Tapi memang betul-betul untuk keikhlasan, akhlakul karimah, wataknya dia barakallahu fikum. Hadza wadhih. Yang berikutnya lagi adalah ini hadis menerangkan kepada kita keutamaan siapa? Satunya lagi rawi hadis. Siapa itu? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatnya. Yang pertama dikarenakan Rasul yang langsung mengajak beliau secara pribadi. Ketemu, panggil tangannya, diajak pergi. Itu fadilah. Itu keutamaan. Kenapa? Siapa yang ngajak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan. Di kalangan kita saja itu beda, beda kelas kan gitu ya. Ada orang diajak orang biasa, biasa aja. Ada fulan diajak orang yang punya kedudukan, ya beda rasanya. Ya enggak? Ya benar. Beda rasanya. Antum tahu-tahu diajak sama pejabat gitu. Mari. Diajak naik mobilnya pergi gitu. Wah, beda itu tanggapannya itu. Orang kamu lihat, melebu mobilnya mentur, heboh kan? Antum diajak syekh misalkan, seorang alim, seorang syekh, ya betul. Antum dijabat tangannya, dipegang tangannya antum, diajak pergi sama beliau, ya barasane. Ya beda, kak kayak diajak orang biasa nih, ngono. Nih diajak sahabat, melaku biasa, diajak syekh. Muka-muka antum tawal doa ini, gak tawal itu bisa sombong gitu. Itu keutamaan. Ini siapa yang ngajak sekarang ini? Nabi kita Muhammad SAW. Rasul yang megang tangannya Abu Hurairah dan diajak pergi kemana-mana. Ini fadilah. Yang kedua, yang terkait dengan riwayat ini, apa itu? Inilah, saat ini hal menunjukkan Abu Hurairah, orang yang sangat mencintai siapa? Al-Hasan bin Ali. Tahu dari mana? Tidaklah aku melihat Al-Hasan, pasti aku menangis. Teringat peristiwa tadi itu. Artinya apa? Tangisan rahmah. Tangisan mahabbah. Sangat mencintai Hasan. Maka diharapkan beliau termasuk orang yang mendapatkan cintanya Allah kepada beliau. Allahumma ahibba man yuhibbu. Maka ini merupakan manaqib keutamaan sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatnya. Sahabat ini barakallahu fikum, kadang mengatakan Abu Hir gitu ya kan. Termasuk sahabat Rasul yang paling dibenci oleh Rafidhah, Syiah Rafidhah. Tahu kenapa? Yang pertama boleh dikarenakan yang paling banyak hafal hadis dan hanya Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ini, hadis ini. Di antara hadis yang beliau riwayatkan yang ini tentang keutamaan Al-Hasan bin Ali dan tegas menunjukkan beliau mencintai Hasan bin Ali. Nangis, mandang, beliau langsung nangis, teringat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jukahar orang Rafidhahnya. Dengan ini kan muslimin tahu kan, oh ternyata Hasan bin Ali itu cucunya Rasul. Oh ternyata orang mulia. Kebongkar kedoknya kaum Rafidhah kaum Syiah ya. Sehingga paling dibenci seorang boleh ikhwan. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Di antara yang mereka sebutkan terkait dengan upaya menjatuhkan sahabat yang mulia ini adalah dianggap gelandangan. Na'udzubillah. Yaitu gelandangan. Padahal bahasa tarikh apa ikhwan? Termasuk Ahlus Sufah. Ahlus Sufah yang hijrah kota Madinah, tidak bawa harta, tidak bawa sanak kerabat. Tinggal di mana? Di MPM Masjid Nabawi, namanya Ahlus Sufah. Gak ada mengatakan gelandangan Ahlus Sufah yang mengatakan demikian mereka. Mereka pura-pura gak tahu atau memang pura-pura bahlul, yaitu bahlal, tentang siapa beliau ini. Sahabat yang mulia ini barakallahu dari Yaman, dari suku Daus, dan beliau adalah orang yang memiliki nasab yang tinggi di Yaman, di suku Daus, keluarga masyaikh kabilah Daus di sana. Diaman ya, diaman. Dia harus menjadi ahlu sufah dikarenakan kondisi hijrah Yaman ke Madinah tidak punya apa-apa. Ya terpaksa dia ahlu sufah. Ketika Rasul wafat, tidak lagi dia ahlu sufah. Sudah mencar kemana-mana, sudah punya fulus. Sudah dapat ghanimah ini, ghanimah itu sudah beda kehidupan para sahabat. Ya. Siang kata-kata ini hanya diucapkan oleh orang Syiah, orang Rafidhah. Siapa? Gelandangan, na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka cintai Al-Hasan bin Ali syar'i. Cintai sahabat Abu Hurairah juga, ikhwan. Mencintai para sahabat itu merupakan prinsipnya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Membenci mereka salah satunya, apalagi semuanya, itu merupakan ciri-cirinya kaum yang menyimpang dari kalangan Rafidhah, khawatir semisalnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Bab yang berikutnya. Yang berikutnya tentang duduk bersimpuh di atas kedua lutut. Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa? Kayak tasyahud awal. Cuman tidak harus diginikan. Coba. Kayak tasawuf awal. Coba dulu. Nanti kakinya diginikan aja. Enggak usah pakai diginikan. Coba. Enggak usah diginikan. Kakinya gini aja. Kaki belakangnya itu biarkan menjulur. Udah. Ya, segitu. Ya. Itu namanya barraka ala rukbatih. Ini pas sekarang itu. Coba aja ya. Baca ya. Qala rahimahullahu ta'ala babu man barraka ala rukbatayhi. Bab seseorang yang bersimpuh di atas kedua lututnya. Ini termasuk cara apa ini? Cara duduk. Cara majlis duduk. Apa hukumnya? Barakallahu fikum. Kita baca aja riwayatnya supaya cepat. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك سبحان الله مرضيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بسما dengan para صحابة فلما سلم ketika beliau selesai salam, qama 'alal mimbar. Beliau bangkit di atas mimbar. Jumatan apa bukan ini? Bukan ya? Ya jelas bukan. Ini jumatan khutbah baru salat. Ini salat baru khutbah. Berarti di luar jumatan. Ini mau saya sampaikan artinya mimbar itu fungsinya bukan semata-mata untuk jumatan. Mimbar itu untuk khutbah Jumat dan juga untuk khutbah-khutbah yang lain. Rasul kalau memberikan penyampaian itu naik mimbar supaya nampak kelihatan ke banyak orang. Sehingga kalau bicara sunnah ya, sunnahnya yang namanya mimbar tetap di tempatnya, tak kemana-mana, tidak dibuang keluar atau mana lagi. Ini mimbar yang itu, tetap di tempatnya. Assalamualaikum. Itu sunnahnya. Semoga ini karena masalah ruang aja ya, karena sempit jadi agak dimunculkan gitu ya. Nah, si fungsinya banyak. Enggak semata-mata kalau cuma. Qala fa dzakara as-sa'ah. Lalu belum menyebut masalah kiamat. Bicara masalah-masalah kiamat. Wa dzakara anna fiha umurun 'idhama. Belum menyebutkan pada kiamat banyak perkara-perkara besar yang mengerikan. Berarti ini ceramahnya panjang. Kalau bicara kiamat, bicara masalah tanda-tanda kiamat panjang. Sangat panjang sekali ya. Ini menunjukkan yang namanya muhadhara, mau'idha, qul daura. Itu durasi tergantung kondisi. Paham ya? Tergantung kondisi. Terkadang perlu panjang karena penyampaian banyak yang sampaikan. Terkadang perlu singkat, jangan terlalu panjang. Audiennya enggak cocok kalau terlalu panjang. Sehingga simple, padat gitu. Sehingga ada makomnya masing-masing. Yang ini panjang. Karena yang dibicarakan apa ini? Masalah kiamat, tanda kiamat, peristiwa di pada mahsyar. Itu panjang pembahasannya. Sudah? Thumma qal, belum mengatakan seperti itu. Man ahabba ayyas'ala an syai'in falyas'ala anhu. Siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu, saya akan tanya. Fa wallahi, sungguh demi Allah, la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang kamu tanyakan kepada aku, mereka akan beritakan sama kamu, akan saya kasih tahu semuanya. Ma tuntu fi maqami hadza, selama aku di tempatku ini. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, fa arsara an-nasul buka, orang-orang malah banyak yang menangis. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa akthara Rasulullah sallam ayyakula salu, dan Rasul malah berulang-ulang sering mengatakan, silakan tanya, silakan tanya, silakan tanya. Ini ada yang kepenggal kisahnya ya, disebutkan dalam cerita yang lain. Jadi ketika Rasul mengatakan demikian, silakan tanya. Ada orang-orang yang maju bertanya perkara yang enggak ada gunanya gitu. Mana Nabi, siapa ayahku? Takut jenengi bapak Bicara sama Abu Kafulan. Mana Nabi, Abu Kafulan. Begitu ya. Hal-hal yang kurang pas gitu. Dan itu banyak begitu. Maka Rasul tanya, sudah tanya. Nanti saya akan tanya begitu. Para sahabat yang sudah lama menangis dengan itu. Malah menangis mereka ya. Qala fatarraqa Umaru ala rukbatayhi. Hadza wasyahid. Maka Umar pun langsung bersimpuh di atas kedua lututnya di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza wasyahid. Wa qala, beliau mengatakan, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Kami ridha Allah sebagai Rabb kami. Kami ridha Islam sebagai agama kami. Kami ridha Muhammad sebagai Rasul kami. Tanda kepasrahan. Itu sahabat yang senior. Nangis semua terasa seperti ini. Qala fasakata Rasulullah SAW hina qadhalika Umar. Rasulullah diam ketika Umar mengatakan seperti itu. Thumma qala Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan dalam sabdanya. Ama walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Ketahuilah demi zat yang jiwa Muhammad tangannya, demi Allah. Laqad urid aliyya al-jannah wan nar fi udhi hadzal haid. Sungguh ditampakkan kepada aku surga dan neraka ya di tembok ini. Wa ana usalli, dan aku tadi sedang sholat. Tadi sedang sholat tadi. Beliau ditunjukkan surga dan neraka. falam ara kal yaum fil khair wa syarr. Maka aku tidak pernah melihat seperti hari ini tentang kebaikan surga dan kejelekan neraka. Titik. Ini dibahas dalam Bukhari Muslim, ikhwan. Hadza huwa. Selesai ya? Selesai hadis dan selesai pula babnya, barakallahu fikum. Baik. Bab ini sekali lagi disebutkan oleh muallif rahimahullah untuk menerangkan bolehnya bersimpuh di atas kedua lutut. Baraka ala rukbataihi. Yang kedua, duduk yang seperti itu duduknya orang yang pasrah. Duduknya orang yang merendahkan hati. Rendah hati, tawadhu. Barakallahu fikum. Dan itu dianjurkan. Terutama di hadapan orang yang punya kedudukan. Seorang alim, seorang muhaddits, seorang syekh, orang yang sepuh, yang tua-tua. Demikian cara duduknya, Pak. Langsung baraka ala rukbatai. Itu diakan sahabat umat di depan Rasulullah SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Tanda kebolehan. Paham ya? Sehingga kalau antum majlis gitu, barakallahu fikum, menunjukkan ketawaduan dan segala macam hak kita antum itu menggunakan lutut tadi. Baraka ala rukbatai. Bersimpuh di atas kedua lututnya, ya. Duduk kayak gitu, duduk. Nemeni tamunya, lah, di khair, apa bolanya, kemudian. Ada jasal mutawadhi. Cara duduknya orang yang tawadhu, barakallahu fikum. Is ya, boleh syar'i. Terutama di hadapan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua, atau yang lebih berilmu, atau yang punya kedudukan. Barakallahu fikum. Tanda ketawadhuan. Faedah yang lain yang bisa kita ambil pelajaran, Evan. Yang pertama adalah hadis ini tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW semua wahyu ilahi. Tidak ada dari kantong pribadi. Semuanya wahyu dari Allah Azza wa Jal. La tas'aluni an syai'in illa akhbartukum, kata beliau. Kamu tidak bertanya kepada aku tentang apapun, pasti aku akan beritakan. Itu disebut oleh para ulama, yakni dengan wahyu. Dan membicarakan masalah hari kiamat, perkara besar sebelum kiamat, peristiwa yang besar yang mengerikan di pada mahsyar, itu semuanya dari wahyu, bukan dari kata pribadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini prinsipnya harus sunnah kaum muslimin. Harus percaya, mengimani semua yang belum sampaikan. Yang belum sampaikan itu wahyu. Tidak ada yang dusta. Tidak ada yang salah. Wabarakatuh. Insya Allah ya. Yang berikutnya lagi. Dilarang bertanya tentang hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ustaz, tapi kan setengah tujuh lebih. Oh, jamu ini kelat. Jamu kok bisa asyik kan? Jam berapa? Lebih setengah tujuh ya. Nah aku tawangi ke lo, setengah tujuh kurang. Aku santai aja pengakhir. Jam itu lelah itu. Dari barakallahu fikum diteruskan sedikit. Yang berikut yang bisa kita ambil faedah daripadanya adalah dilarang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini termasuk ughlutat namanya, hal-hal yang tidak ada gunanya. Man abi, siapa bapakku, faedahnya apa? Ini termasuk yang dilarang dalam Islam. Yang tidak ada faedahnya dilarang. Yang belum terjadi dilarang. Yang rumit-rumit dilarang. Sehingga yang disunahkan, yang dianjurkan bertanya yang berfaedah. Yang mengandung faedah ilmu, faedah amal, untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah anjuran mengucapkan kata-kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasulah. Itu disebutkan dalam hadis pahalanya adalah surga. Disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Khudri semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wabil islami dina wa muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasulnya SAW, maka wajib masuk surga. Tadi dibaca barakallahu'alaikum, termasuk yang dibaca dalam zikir berkaitan petang dan dibaca di waktu-waktu terserah antum. Membacanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin rasula SAW. Besar pahalanya ikhwan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang berikutnya lagi adalah memberikan mau'idhah kepada kaum muslimin. Entah itu mau'idhah hasanah, tausiah-tausiah, muhadharah umum, daurah-daurah. Itu semuanya syar'i. Rasul melakukannya. Barakallahu fikum. Durasinya tergantung tema yang diangkat dan tergantung orang yang dikasih ilmu padanya, audien dakwahnya. Sehingga menyesuaikan barakallahu fikum. Faedah yang lain yang kita ambil barakallahu fikum adalah keutamaan para sahabah, semoga Allah meridhai mereka. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengamalkan riwayat tadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasula. Ditunjukkan oleh sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya. Ini termasuk manaqibnya para sahabat yang senior. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya lagi adalah tentang lafaz yang terakhir tadi. Dia mengatakan demi Allah, sungguh dipaparkan, ditampakkan kepada aku surga dan neraka. Ini hakiki, nyata. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu untuk itu. Dan hanya untuk beliau SAW. Ditampakkan ini surga demikian, ini neraka demikian. Paham ya? Ini semuanya benar, hakiki, bukan khayalan, bukan ilustrasi, bukan. Betul, betul-betul menyaksikan itu semuanya. Dan itu semua dengan takdirnya Allah dan kudratnya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Terus demikian dalam banyak kesempatan. Kadang lihat surga neraka, dia belum melihat, dipaparkan kepada beliau wilayah kekuasaan Islam. Dikumpulkan, disatukan bumi untuk beliau. Itu dalam Sahih Muslim. Zuya liyal ardu, kata Rasul. Pernah bumi ini dikumpulkan, ditambahkan kepada aku. Zuya itu bumma, digabungkan. Jadi kayak ada melihat atlas gitu ya kan. Agar, kelihatan langsung. Itu hakiki. Belum mengatakan fara'aitu masyariqal ardi wa magharibaha. Maka saya menyaksikan belahan timur bumi dan belahan baratnya bumi. Itu langsung ini. Wa inna mulka ummati sayabluhu ma zuya li minha. Dan nanti kekuasaan umatku akan mencapai tempat-tempat yang aku tampakkan padanya. Dan terjadi sampai sekarang. Ini ya. Islam itu banyak ke arah timur dan barat. Utara, selatan sedikit. Yang paling banyak timur dan barat. Itu yang riwayat ini. Itu hak itu dan nyata. Bukan ilustrasi. Nyata Allah tampakkan langsung kepada beliau. Ini diyakini. Ini Rasulullah SAW. Ya ikhwan. Ini sebenarnya kudratullah, maha kuasanya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Sekaligus menegaskan kepada kita akidah Ahlussunnah, surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Sudah ada sekarang ini. Tidak akan fana selama-lamanya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan insyaAllah pada kesempatan berikutnya masuk pada bab yang baru, bab yang berikutnya, bab tentang al-istilqa, tidur telentang. Bagaimana hukumnya akan dibahas di dikasih insyaallah pada kesempatan yang berikutnya lagi. Walhamdulillahirabbil alamin.